Enggak akan bersatu. Artinya jangan sampai dia menjadi ahli syirik, enggak boleh. Karena akan bertentangan dengan tauhid. Yang kedua, dia harus selamat dari kebid'ahan. Selamat dari kebid'ahan itu bertentangan dengan sunnah. Yang ketiga, dia harus selamat dari syahwat. Syahwat, baik syahwat hawa nafsu, syahwat perempuan, atau syahwat ingin menjadi pimpinan. Ya, hubur riasa, cinta kepemimpinan. Ya. Nah, kata Syekh Ubaid, ya, menceritakan tentang fitnahnya Muhammad bin Hadi karena berhubung za'amah, pengen menjadi pemimpin. Ya, itulah yang memecah belah kaum muslimin, yang memecah belah dakwah salafiyah. Nah, itu Syekh Ubaid hafizah rahimahullah mengatakan tentang fitnahnya Muhammad bin Hadi. Sama seperti Hajuri, dia menghantam yang lainnya karena hubur riasa, pengen diangkat sebagai pimpinan. Menghantam sana, menghantam sini, yang enggak tunduk sama dia dihantam. Ya, Fahri Hizbi ya. Harusnya apa? Yang tidak tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pribadi. Beda. Paham gak? Ya. Kalau tunduk kepada pribadi, itu nisbi. Nisbi itu relatif. Karena pribadi, perorangan, bisa benar, bisa salah. Paham gak? Kalau tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Paham? Ini yang harus diperhatikan. Dari sini akan bisa membedakan mana dakwah sunnah dan mana dakwah hizbiyah. Kalau dakwah sunnah, al-wala wal-bara dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya benar salahnya timbangannya adalah Quran dan sunnah. Kalau hizbiyah biasanya selalu menimbang benar atau salah. Patungannya, barometernya apa? Manusia, tokoh. Ustadz, Syekh, Kiai, Ajengan, Habib. Ustadz udah bilang gini, Habib udah bilang gini, Ajengan udah bilang gini. Dibenturkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa. Hadi hizbiyah. Hizbiyah yang seperti itu. Kulun yu'khad wa yurad. Setiap orang bisa diterima dan bisa ditolak. Jazakumullah khair, masya Allah. Setiap orang bisa diterima dan ditolak. Illa Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah SAW. Cenghar. Ya. Nah, sehingga fitnah Hajuri pelajaran bagi kita. Itu juga termasuk ada kalam Syekh Ubaid di situ rahimahullah. Nah, karena poin pembahasan sebelumnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini mengatakan apa? Wa qala hakian anhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan hati, keadaan jiwa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kapan? Hari kiamat. kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Al-Imam Dzulqa'im rahimahullah menjabarkan di sini, menerangkan di sini al-qalbus salim, hati yang bersih, yang selamat. Waladhi salima min syirk. Perhatikan di sini kalimatnya, kalimat Dzulqa'im rahimahullah. Hati yang selamat dari kesyirikan, wal ghil wal haqad, ya, kebencian, kedengkian kepada sesaudara, saudara kaum muslimin, ikhwan, sesama salafin, selalu enggak suka, selalu benci, selalu ada kedengkian di situ. Sehingga Allah sifati para sahabat itu apa? Sifat para sahabat itu apa? Ah, asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Ya, Rasulullah SAW keras terhadap orang-orang kafir dan ruhama bainahum, sesama mereka rahim, saling menyayangi. Sehingga di dalam ayat yang lain disebutkan apa? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami itu apa? Ini doa loh. Ini permohonan, permintaan kepada Allah. Ya, dari sifat-sifat para sahabat yang mulia, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kebencian. Kebencian. Ini doa. Minta kepada Allah. Karena apa? Enggak ada yang selamat dari iri, dengki, hasad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, enggak ada yang selamat. Cuman masalahnya yang namanya hasad itu jangan ditampakkan. Kalau sudah ditampakkan, itu yang tercela. Tidak ada satupun jiwa yang selamat dari hasad. Itu kata Syekhul Islam. Akan tapi al-la'im yang tercela adalah orang yang menampakkan. Kalau sudah menampakkan, apalagi permusuhan, ini yang berbahaya. Nah, para sahabat, orang-orang beriman saya berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ada kebencian sesama orang-orang beriman. Ada kalam di situ, kalam Al-Imam Dzahabi rahimahullah, tentang seorang satu leting, satu umur, satu generasi, ya, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Zahabi seleting dengan siapa? Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Mizzi, A'immah. Ya, mafhum, antum satu leting faham lah. Satu generasi, satu zaman, satu duduk sama-sama. Al-kalam ba'duhum ala ba'd la yu'bau bih. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, orang yang satu leting, kalamul aqran, ucapan satu leting, mencela, mencaci satu dengan yang lainnya tidak digubris, tidak dianggap. Karena enggak ada yang selamat dari hasad, kebencian, ketidaksukaan, iri dan lain sebagainya. Berapa banyak perkara-perkara seperti itu? Banyak sekali. Kalau aku mau, aku sebutkan semuanya, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, tentang contoh-contohnya. Tidak ada yang selamat kecuali para anbiya dan siddiqin. Perhatikan kalimatnya. Kecuali para anbiya dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, ikhlas. yang enggak ada kebencian di dalam hatinya. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah menutup kalimatnya dengan apa? Rabbana atau Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami kebencian, kedengkian sesama orang-orang yang beriman. Artinya saja, artinya apa? Sesama orang-orang beriman ya harus dijaga. Sebagaimana Rasulullah SAW berdoa atas sifat Rasulullah. Asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, saling menyayangi antara mereka, sesama mereka. Ya. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di sini mengatakan hati yang selamat dari kesyirikan, dari kedengkian, kebencian terhadap orang-orang beriman. Selamat dari hasad, ya. Semua manusia ada hasad, tetapi yang selamat tuh ya yang menyembunyikannya. Hasad ada, makhala ahadun minal hasad, kata para ulama, tidak ada satupun yang kosong dari hasad kecuali ya, artinya dikecualikan orang yang menyembunyikannya, tidak ditampakkan. Ya, kemudian apa? Asyuh. Ya, bakhil, asyadul bukhl. Nah, pelit. Kemudian kibir, sombong. Kemudian hubur dunia, hubur riasa, cinta dunia dan cinta kepemimpinan. Ini yang enam akan merusak hati seseorang. Terlalu banyak dari diaman itu banyak sekali. Ketika dia sudah mustafid, dia sudah enam menjadi demikian dan demikian, maka nampaklah ya seperti hajuri. Ya Allah bongkar kejahatan hajuri. Muhammad al-Imam, ya yang sebelumnya Abul Hasan al-Misri dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya masih sesama, masih ngobrol sama dan lain sebagainya. Ketika sudah hubur riasa ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang memecah dakwah salafiyah. Yang merusak dakwah salafiyah. Riasa. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa salima min kulli afatin tub'iduhu 'anillah. Kalau selamat dari itu semua, maka dia akan selamat dari segala keburukan yang menjauhkan dirinya dari Allah, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari keinginan-keinginan yang lain. Karena apa? Kata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah di dalam Ma'arijul Qabul, syirkun fil iradah kal bahr alladhi la sahila lahu. Syirik di dalam iradah, syirik di dalam keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya, kata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kal bahr, seperti lautan yang enggak ada tepinya. Lautan ada tepinya, ada ujungnya, pulau itu. Sekarang kalau lautan, luas nggak? Sangat, sangat luas. Ya artinya umur kita mungkin juga belum sampai untuk mengarungi itu. Nah, syirik di dalam keinginan, kata Imamul Hafiz Al-Hakami rahimahullah, dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, asyirik fil iradah, kesyirikan di dalam keinginan. Ya, seperti lautan yang tidak ada tepinya. Kalau udah syirik di dalam iradah berarti apa? Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu yang dia sembunyikan. Nah, orang-orang beriman harus hilangkan itu semua. Berusaha bagaimana dia hilangkan yang akan merusak jiwanya, yang akan merusak hatinya. Karena hati itu penting. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, seluruhnya akan baik. Ya. Syahrabi dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari mengatakan, akal itu, masalah akal, berbicara masalah akal, karena Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan masalah akal. Orang-orang filsafat itu mengatakan akal itu di kepala, akal itu di otak. Siapa yang sependapat dengan filsafat? Akal di mana, Pak? Akal di hati. Dalilnya apa? Orang filsafat mengatakan akal itu di sini, di kepala, di otak. Itu filsafat. Syekh Rabi itu mengatakan. Karena filsafat itu apa? Menuhankan apa? Akal. Tuhan akal. Akal jadikan sesembahan. Maksudnya apa? Enggak perlu wahyu, enggak perlu bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Akal. Ini filsafat. Ya. Sehingga Tuhannya mereka, sesembahannya mereka adalah akal. Ya. Padahal, nah, Khawarij disebut oleh Rasulullah SAW apa? Anjing-anjing neraka. Otak punya gak? Punya otak gak? Apa? Otak kan? Mafhum, otak. Paham gak? Otak di mana? Di kepala. Kan ada. Tapi kenapa dibilang oleh Rasulullah SAW anjing-anjing neraka? Khawarij. Kilabun nar. Kalau anjing berarti apa? Ada otak gak? Ada akal gak? Gak ada. Karena membunuh kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin. Kaum muslimin dibunuhin. Punya akal? Gak ada akalnya. Dibunuhin kaum muslimin. Yang sholat, yang ini dikafirkan. Orang-orang khawarij. Ini dari segi akal saja. Ya. Dalilnya apa? Afi qulubihim zaygun amirtabu. Di dalam ayat yang lain, am ala qulubin aqfaluha. Apakah di dalam hati mereka ada gemboknya, ada kuncinya, tertutup, terkunci? Digembok, susah. Tidak bisa melihat mana yang baik, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ya, ini Syekh Rabi mengatakan bahwasanya filsafat itu letaknya akal itu kata mereka letaknya di kepala. Ya, padahal yang benar syariat itu syariat meluruskan mengkhabarkan bahwasanya akal seorang di hati. Bukan di bukan di kepala, otak. Nah, sapi, hewan, punya akal enggak? Enggak punya akal. Punya otak enggak? Kebo misalnya, punya otak enggak kebo? Hah? Idul Adha, kemarin Idul Adha, antum dapat kepala sapi enggak? Dibuka enggak tuh kepala sapinya? Buka kan? Ada otaknya? Ada. Keh bengong. Ada. Enggak makan. Ada otaknya. Punya akal? Enggak punya akal. Otak mah ada. Akal enggak ada. Makanya nyeruduk aja. Oh, udah. Nyeruduk dia. Ya, nyeruduk. Ngebunuhin orang dengan tanduknya, ngebunuhin lawannya dengan tanduknya. Otaknya ada, akal tidak ada. LGBT ya, otak ada, tapi kenapa dia berhubungan sesama jenis? Akalnya ada nggak? Ada ya. Peminum khamer kenapa nggak diterima 40 hari? Peminum khamer dalam keadaan dia tetap diwajibkan harus sholat. Tetapi lam tuqbal sholatuhum arba'ina yauman. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Sholatnya enggak diterima 40 hari. Karena apa? Syarat ibadah, syarat sholat itu apa? Harus berakal. Orang mabok berakal enggak? Enggak. Otak ada? Ada. Nyimeng dia. Otak ada, akal nggak ada. Marah dia misalnya, wah enak aja lo, gue nggak punya akal. Ya emang nggak ada akal, karena di syariat saja nggak diterima sholatnya 40 hari. Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah mengatakan, kenapa orang yang minum khamr itu nggak diterima sholatnya 40 hari? Karena bekas khamer masih merasuk di dalam tubuh sampai 40 hari baru bersih. Faham? Faham gak? Hilang akalnya. Al-khamer yughattil aql wa yukhamir. Kenapa dinamakan khamr-khamran? Limadha sumyal khamr-khamran? Kenapa khamr dinamakan khamr? Li'annahu yughatti wa yukhamiru al-aql. Yughatti khimar, khimar. Perempuan kan ada khimar, penutup wajah. Kenapa? Khamr itu menutup akalnya. Faham enggak? Mafhum? Sehingga orang-orang yang minum khamr biasanya apa? Melahirkan kemaksiatan yang berikutnya, ngebunuh, ya, merampok, ini itu dan lain sebagainya. Lahir dari situ kemaksiatan yang lain, lahir dari situ kemaksiatan yang lain. Paham? Ini kembali kepada iradah. Mingkul iradatin tuzahimu muraduh. Keinginan dia ngantri tuh, kayak tol, antri, macet. Yang ini belum, wah ngantri lagi. Tadi Al-Hafidz Al-Hakami mengatakan apa? Asyirik fil iradah kal bahri alladhi la sahila lahu. Kesyirikan di dalam iradah, keinginan, seperti lautan yang tidak ada tepinya. Ya, ini Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Ini bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Artinya hatinya enggak selamat dari apa? Keinginan-keinginan syahwat-syahwat yang ada. Nah, sehingga akan memutuskan merusak yang lainnya, merusak yang lainnya. Wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah, dan dia akan, kalau selamat dari itu semua, maka dia akan selamat dari penghalang-penghalang antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Fa hadzal qalb as-salim fi jannatin mu'ajjalah fid dunya. Mu'ajjalah. Hati yang selamat itu, yang tadi selamat dari kebencian, kesyirikan, kebid'ahan, hasad, iri, dengki, kibir, hubbud dunya, hubbur riyasah. Orang yang selamat dari itu semua, dia ada di dalam surga, di dunia yang disegerakan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah melawan apa? Melawan apa? Genghis Khan. Perangnya di mana? Perangnya di mana? Baghdad. Bukan di Depok, bukan. Di Baghdad. Ya, pernah ke Baghdad? Belum, sama. Di Baghdad. Ya, Baghdad itu ya dijajah oleh Genghis Khan. Diceritakan sampai 2 juta orang lebih meninggal. Kaum muslimin dibantai habis oleh Genghis Khan. Oleh Genghis Khan. Dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah apa? Bisa mengusir Genghis Khan. Berarti menang dong? Menang gak? Menang. Melawan siapa? Genghis Khan. Ya. Setelah menang, kalau zaman sekarang biasanya apa? Ada tanda jasa dong. Wah, jenderal, wah ini, wah itu. Pahlawan dan lain sebagainya. Ini enggak. Masukin lagi ke qalah, ke penjara. Zalmakher masuk lagi. Nah kita piye? Enggak tahu bersyukur, balas budi. Syekhul Islam enggak? Cuf, ini hati. Enggak ada hubur riasa di situ. Oh, ana dong jadi pemimpin. Ana kan berjasa. Hah? Ada ucapan Syekhul Islam kayak gitu? Enggak ada. Cuf, ini salamatul qalb, salamatus sadr, keselamatan hati. Enggak ada yang seperti itu. Kecuali para anbiya dan siddiqin. Ya. Kata Imam Zahabi rahimahullah, tidak ada yang selamat dari hasad, iri, dengki kecuali para anbiya dan orang-orang yang jujur keikhlasannya. Syekhul Islam sudah bisa mengusir penjajah, mengusir Genghis Khan dari Baghdad. Udah selesai, jazakallahu khair, masukin penjara lagi. Enggak ada berontak, enggak ada apa? Ngungkit-ngungkit masalah lalu. Lo kan ana yang berjasa. Kan saya. Ya harusnya saya jadi pemimpin. Harusnya saya jadi tokoh. Ente enggak bersyukur sama ana. So, keikhlasan di sini penting. Ya, di sini as-salim, keselamatan hati di sini. Karena apa? Irodah tadi, keinginan yang ada di balik hati kita, yang kita sembunyikan. Nama apa? Seperti Syekh Albani rahimahullah pernah jadi apa? Dosen di Jami'ah Islamiyah. Sudah selesai maktabahnya diwakafkan di sana. Udah. Setelah itu enggak dipakai lagi. Terakhir di mana? Di Syam atau di mana? Udah selesai. ngajar ya di maktabahnya apa, satu dua orang, udah selesai. Mau dia apa? Nggak pernah Syalban rahimahullah ngungkit-ngungkit anakan. Tidak ada. So, salamatus sadar. Keselamatan hati di situ. Dari hubur yasah, cinta kepemimpinan, pengen dihormati, pengen dianggap, pengen di ini. Syalbani imam, imam. Itu imam musola aja belum. Ini imam. Besar. Keikhlasan, keselamatan hati, itu lebih diutamakan. Karena apa? Yang seperti itu akan bertentangan dengan tauhid. Akan bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan keimanan. Bertentangan dengan yang lainnya. Ya. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam sudah mau dibunuh, diasingkan, dijauhkan dari ayahnya Nabiullah Yakub sampai 20, 30, 40 tahun bertemu lagi, berjumpa lagi dengan siapa? Saudara-saudaranya, sama abangnya. Datang-datang apa? Minta bantuan. Minta. Kalau kita gimana? Hah? Ente siapa? Wah, diungkit tuh. Semua diungkit bakal. Ingat, yang gitu-gitu bakal ingat. Catatan keluar tuh. Hah? Keluar. Ente salahnya di sini mau ngebunuh anak. Anak dicemplungin, ente diem. Semua diungkit. Yang gak ingat, setan masuk tuh. Ingat semua. Kata Nabi Yusuf alaihissalam bilang apa? Ke saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini saya maafkan. Enggak ada. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Udah. Titik. Enggak ada catatan semua dikeluarin. Enggak ada. Itu Nabi Yusuf. Ente bukan Nabi. Ente bukan ulama. Ya. Sub akhlaknya para anbiya seperti itu. Yaghfirullahu lakum. Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Bas, doa. Didoakan kebaikan oleh Nabi Yusuf. Abangnya pada saudaranya. Biasa. Kejadian seperti itu ada, terjadi pada manusia. Terjadi pada manusia. Juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang mana ya ketika Nabi Musa ya pergi ke Bukit Tur Sina, kemudian Nabiullah Harun sebagai abangnya apa adiknya itu, saudaranya, saudara kandungnya, ya dititipkan. Ya, artinya sebagai mas'ul, penanggung jawab ketika Nabi Musa ke Bukit Tur Sina. Ya, ingin berjumpa dengan Allah. Ya, sehingga gunung tersebut tidak bisa. Kejadian itu Bani Israel membuat apa? Ijlan jasadan lahu khwar. Sapi yang ada suaranya disembah lagi. Ya, pas pulang Nabi Musa alaihissalam, loh, negur Nabi Harun, ditarik jenggotnya sama kepala, rambut kepala, ditegur oleh Nabi Allah Harun alaihissalam. Ya, yabna ummah, la ta'khud bilhiyati wala birasi. Wahai anak ibuku, ini terkik, kata Imam Sa'di rahimahullah, ini terkik, teguran yang lembut. Wahai saudaraku, saudara kandung, ya, mana yang tua, abangnya siapa? Nabi Harun atau Nabi Musa? Nabi Harun abangnya. kakaknya, kakak kandungnya. Sehingga yabna umma, ayah, wahai anak ibuku. Padahal kalau biasa ibn itu biasanya apa? Ke siapa? Ke bapak, bin fulan, bukan bin um. Tapi ini tarkik, bukan nisbah. Teguran yang lembut. Yabna umma la ta'khudh bilihyati wa la bi'asi. Jangan kamu tarik jenggotku dan kepalaku, rambutku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, engkau telah memecah belah antara aku dengan bani Israel, dan seolah-olah aku tidak menggubris melaksanakan perintahmu. Padahal dalam ayat yang lain dijelaskan, aku sudah sampaikan. Ya, semuanya sudah disampaikan oleh Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Tugas yang kau serahkan beres, sudah selesai, sudah disampaikan. Disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah di situ, Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam menyebutkan mereka, ya, ingin membunuhku. Siapa? Bani Israel pengen membunuh siapa? Nabiullah Harun. Ya, kemudian sampai pada kisah, artinya ini kasus Bani Israel setelah apa? Dikejar-kejar sama Fir'aun, ditenggelamkan, udah selamat, pengen minta berhala sapi. Udah lagi, sab'ina rajulan, ya, nam yang mereka apa? Ingin meminta ditampakkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian fa akhadzathumur rajfah, mereka ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah. So, ini disebutkan kisah ini panjang semua. Ya. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, ya, berdoa kepada Allah, padahal ya, mereka sudah melakukan dosa-dosa besar, bahkan terjadi ya kesyirikan. Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengatakan, "Rabbana, wahai Rabb kami, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna?" Ya Allah, apakah engkau membinasakan kami disebabkan orang-orang yang tolol di antara kami, yang bodoh, tidak punya akal. Kelakuan orang-orang yang sufah, bukan jahil lagi, safih. Ya, tetap Nabi Muhammad Musa alaihi salatu wasallam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan dari kebodohan dan ketololan. Ini Nabi Musa alaihi salatu wasalam masih memberikan uzur. Memberikan uzur, minta kepada Allah, mendoakan. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna? Safi ini lebih jelek daripada tolol. Duh. Ya. Tetap doa kepada Allah. Akhirnya dihidupkan lagi. Diampuni oleh Allah. Wa anta arhamul ghafirin. Arhamur rahimin. Ya. Ini doa Nabi Musa alaihi salatu wasalam terhadap kaumnya yang safih. Kaumnya yang bodoh, yang lebih buruk daripada bodoh, diberikan uzur, minta kepada Allah. Nah, kemudian, ya, kata Imam Sa'di rahimahullah, sebagian orang menyangka kaumnya Musa adalah seperti itu semua. Ayat yang berikutnya, ya, Allah jelaskan, enggak semua kaumnya Nabi Musa itu safih. Tidak semua. Sehingga Allah jelaskan supaya tidak ada prasangka dari manusia mengatakan kaumnya Musa ada penyembah berhala, ada ini orang yang safih. Tidak. Enggak semuanya. Sehingga Allah jelaskan wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ada di antara mereka min sebagian kaum. Ya, wa min qaumi Musa ummatun yahdun bil haqq wa bihi ya'dilun. Di antara kaumnya Musa, artinya enggak semuanya. Tadi kisah-kisah minta ya dijadikan sembahan, ij'alana aliha kama lahum aliha, kemudian mereka membuat berhala berbentuk sapi yang ada suaranya. Ada lagi kasus yang berikutnya, kasus banyak. Bahkan kesyirikan di situ. Tetap Nabi Musa minta kepada Allah terhadap kebodohan umatnya. Rabbana atuhlikuna bima fa'ala sufaha min. Ya Allah, apakah engkau membinasakan disebabkan karena orang-orang yang bodoh di antara kami? Doa. Artinya namanya satu kaum, satu pengikut, komunitas yang lainnya. Ada safi, ada banyak. Tetap diberikan uzur. Walaupun bertindak tanduk dengan sufaha. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, akhirnya diampuni, dihidupkan lagi yang dibinasakan tadi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hubungannya dengan akal. Ya, kesempurnaan akal itu di hati. Ya. Kadang hal-hal yang sifatnya kebodohan ya dan kedunguan seperti itu ada terjadi, tetapi diberikan uzur. Hal-hal seperti itu diberikan uzur. Yang kencing di masjid dan lain sebagainya, hatta perempuan imra'ah ya pernah menangisi di kuburan, kemudian Rasulullah SAW melintasi, kata Rasulullah SAW, asbiri ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu dan bersabar. Kata perempuan itu bilang apa? Ilaika anni, enyahlah kamu dariku, pergi sana. Ya, beberapa saat disampaikan, apakah kamu nggak tahu itu siapa? Itu adalah Rasulullah SAW. Itu adalah Rasulullah SAW. Ya, langsung. Perempuan tadi datang kepada Rasulullah SAW minta maaf. Ya, minta maaf. Kemudian kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran adalah ketika benturan yang pertama. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam syarah hadis ini, dalam hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW memberikan uzur di sini. Ya, terhadap orang yang jahil, orang yang bodoh. Baik jahilun hal keadaan, dia memang enggak tahu keadaan yang ada, informasi yang enggak ada enggak tahu, enggak paham. Ya, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, Rasulullah SAW memberikan uzur. Padahal menangisi mayit tingkatan dosanya dosa apa? Besar. Meratapi kematian itu dosa, dosa besar. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan dari kami. Ini berarti dosa besar. Bagi mereka yang memukul dada wa syaqqal juyub, merusak, merobek pakaian. Jaib ini kantong tapi pakaiannya dirobek. Dan ini bukan hanya sebatas itu, nangis, merintih dan lain sebagainya. Dan tidak mau beriman kepada takdir termasuk meratapi kematian. Tetapi di sini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, tetap diberikan uzur oleh siapa? Rasul. Rasul padahal dosanya dosa besar. Ya. Terhadap orang-orang yang bodoh, baik memang bodoh maupun jahil bilhal, keadaan enggak tahu informasi, enggak paham apa-apa, tetap diberikan uzur oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kaitannya dengan apa? Masalah akal. Ya. Nah. Ya. Kembali lagi. Nah, dari syahwat juga. Ya, wa min kulli syahwat, dari syahwat yang ada. Syahwat baik perempuan maupun syahwat kepemimpinan. Atau syahwat ingin dihormati. Atau syahwat-syahwat yang lainnya. Iradah sayyi'ah, niatan yang buruk, su'ul qasd, su'ul niyah. Nah, karena apa? Hawa nafsu, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa hawa yunaqidu tajrid tauhid. Hawa nafsu itu apa? Bertentangan dengan kemurnian tauhid. Kemurnian. Dia pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Banyak keinginan yang lain yang dia sembunyikan. Yauma tublas sarair, ketika hari ditampakkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, ketika hari, ini hari kiamat. Ditampakkan isi hati kita, pengennya ini, pengennya itu. Ada niatan yang buruk yang kita sembunyikan. Nah, ya, semuanya ini akan menghalangi diri kita dengan Allah. Sudah terhalang dan susah. Ya, coba lihat hajuri setelah membantah atau merendahkan Syaubet, hancur semua. Mayanfa, tak bermanfaat. Apa dia pengen tenar, pengen di atas Syaubet? Hah? Nauzubillah. Tetap dihancur dan hina. Pengen jadi pemimpin, tetap dihancur dan hina. Tak bisa. Takkan bisa yang seperti itu. Ya. Karena risalah an-nubuwah, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para anbiya dan rasul. Pewarisnya, pewaris para anbiya dan rasul. Dan mereka harus sabar. Sabar itu bukan sehari dua hari, tahunan, puluhan. Aimah 90 tahun, 80 tahun. Ya. Sabar. Nah, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Pemimpin itu bukan seumur jagung. Ya, lama di antara mereka ada 80 tahun, 90 tahun baru terlihat nampak. Ya, proses yang panjang. Sabar. Bersabar. Karena kok tidak sabar akan bertentangan dengan tauhid. Tidak sabar akan bertentangan dengan tauhid. Nah, dan akan menghalangi antara dirinya dengan Allah. Terhalang. Terhalang dari kebaikan-kebaikan yang ada. Hadil khamsah hujubun anillah. Lima perkara ini akan menghalangi antara dirinya dengan Allah. Apa? Kesyirikan, kebid'ahan, syahwat, ghaflah, lalai, dan hawa nafsu. Lima. Kalau sudah syirik, akan menghalangi pasti. Ah, sudah bid'ah juga akan menghalangi antara dirinya dengan Allah. Syahwat akan menghalangi antara dirinya dengan Allah. Dan nisbi tergantung syahwatnya. tingkatannya. Ghaflah, lalai, lalai itu tingkatannya. Ya. Nah, kemudian hawa, hawa nafsu, yang ini bertentangan dengan kemurnian tauhid. Bertentangan dengan kemurnian tauhid. Tadi seperti Syekhul Islam, sudah dia perangi, dia usir apa? Genghis Khan. Habis itu jazakallahu khair, masukin penjara lagi. Pas. Kalau gitu, anak kan udah nyumbang, anak udah berjasa, anak udah tahun, anak udah ini. Kok anak dimasukin penjara? Ente enggak tahu balas budi. Ya. Itulah para ulama. Jauh dari hubur biasa, jauh dari cinta kepemimpinan. Jauh pengen dianggap, pengen dihormati. Karena apa? Akan mengotori kemurnian tauhid di situ, menghalangi antara dirinya dengan Allah. Wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsirah. Dan masing-masing di bawahnya cabangnya banyak. Tatadammanu afradan la tanhasir. Ada lagi cabang-cabang lagi, tak terhingga cabangnya. Sub-sub bagiannya bercabang lagi. Nah, Allah al-musta'an. Karena kalau sudah mencacati tauhid, ya, melukai tauhid, mencoreng tauhidnya, akan luput baginya apa? Keutamaan apa? Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Apa keutamaannya? Hah? Apa syaratnya? Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal hanya kepada Allah. Kemurnian tauhid. Tawakalnya bukan kepada orang, kepada manusia. Nah, dengan asyirik fil iradah, keinginan di dalam, kesyirikan dalam iradah, keinginan. Ingin itu dan ingin ini. Tidak. Yang dia inginkan hanya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada embel-embel yang lainnya. Nah, karena cabangnya, sub-cabangnya banyak sekali kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi intinya di situ. Syirik, bid'ah, syahwat, ghaflah, dan hawa nafsu. Ke bawahnya, cabangnya, sub-bagiannya banyak. Tidak terhingga. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Walidzalika ishtadda hajatul 'abd ila daruratuh ila ayyasallahu ayyahdihi as-siratal mustaqim. Walaysa al-'abdu ahwaja minhu ila hadhihi da'wah walaysa syai'un anfa' lahu minha. Oleh karena itu semakin butuhnya seorang hamba hanya kepada Allah bid-darurah. Dengan sangat-sangat butuh. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh hanya kepada Allah. Wallahu al-ghani. Dialah Allah yang maha kaya. Allah yang maha kaya. Artinya apa? Allah tidak butuh dengan makhluknya. Ila ayahdiya ila ayas Allah ayahdiya siratal mustaqim. Minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kisah Imam Ahmad yang sudah berulang-ulang membabil muraja didatangi oleh syaitan, digoda oleh syaitan. Ya Ahmad, kamu sudah selamat dari saya. Ini imam Ahlus Sunnah. Karena tingkatan godaan setan itu bertingkat-tingkat. Sampai sudah puncaknya, setan bilang apa? Wahai Imam Ahmad, kamu sudah selesai, sudah enggak ada godaan dari saya, sudah selamat. Kamu tuh hebat ini itu. Kata Imam Ahmad, lah tidak, belum selesai, belum selamat dari godaan setan, belum selamat. Artinya apa? Imam Ahmad di situ tidak merasa aman dari makar Allah. Tidak ujub, tidak bangga, tidak merasa hebat, karena akan masuk pintu setan di situ. Ya tadi, ujian seseorang beda-beda tingkatannya. Setan menggoda hambanya, menggoda hamba Allah, itu beda-beda. Ada yang dengan mubah, ada yang dengan ini, ada yang dengan itu, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tidak, tidak. Makanya anak Imam Ahmad mengatakan, ya abati, wahai anakku, kenapa engkau tadi tidur mengatakan tidak, tidak, ada apa? Tadi setan datang kepadaku mengatakan bahwasanya, wahai Ahmad bin Hambal, kamu sudah selamat dari saya. Tidak, ini tingkatan godaan bagaimana? Lah kalau kita, oh setan kalah dong. Gue paling top. Hah? Waduh, jenggotnya putih. Ngajar terus nih. Ustaz, hah? Syekh. Tuh, lihat bagaimana setan masuk ke tingkatan masing-masing. Menggoda dan merusak amalan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Di antara syaitan menggoda. "Fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Artinya apa? Imam Ahmad di situ tidak merasa aman. Makanya dijawab tidak, tidak, belum. Belum aman, belum selesai. Itu imam yang berjasa melawan Jahmiyah. Jahmiyah di penjara 3 periode. Hah? Siapa saja? Siapa saja? Al-Wathiq Billah, Al-Ma'mun, Al-Wathiq Billah. Terus Sa'di Hijriyah, Al-Ma'mun, Al-Wathiq Billah, Omen. Ah, mana Bang Udin? Gak ada Bang Udin. Yang ada aja dah. Al-Ma'mun, ah, Al-Wathiq Billah, Al-Mu'tasim Billah. Tiga periode, ya, tiga periode. Doa Imam Ahmad banyak doa, dicambuk, pak. Ya, sampai Imam Ahmad saja dinasihati sama yang nyambuk, sama yang peminum khamr. Ya Ahmad, ini sabar. Saya ini peminum khamr. Ya, sehingga Imam Ahmad mendoakan rahimallah. Siapa namanya? Maniatgur, siapa ingat? Aba Fulan. Didoakan oleh Imam Ahmad rahimallah. Karena dialah yang membuat aku kuat, menguatkan, memberikan tasydid, memberikan dorongan. Anak ini peminum khamr. Sabar, dicambuk, sabar. Ente imam, ulama besar, harus sabar. Ayah. Syuh, masya Allah. Allah yarham jami'. Nah. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walidzalika yushtaddat hajatul 'abd 'ala daruratuh ila an yas'alallaha ay yahdiyas siratal mustaqim. Oleh karena itu sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang hamba, bal darurah, bahkan darurat sekali. Ya, sangat-sangat darurat dia meminta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bertentangan dengan Yahudi dan Nasara. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdub 'alaihim. Bukan jalan yang dimurkai siapa? Orang Yahudi. Waladdallin, bukan juga jalan yang disesatkan oleh Allah, yaitu Nasrani. Al-maghdub, udah tahu ilmu, ulama ada banyak, ilmunya banyak, tapi enggak mau diamalkan. Ad-dallin, beramal tanpa ilmu, sesat. Falaisal 'abdu ahwaja minhu ila hadhihi da'wah, tidak ada seorang hamba kecuali dia sangat butuh kepada doa ini, doa siratal mustaqim. Yang sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam tafsir ayat ini apa? Lianna al-ibadah nam, karena semua ibadah tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Akan bisa sholat, puasa, zakat, istiqomah, akan bisa kecuali pertolongan dari Allah. Makanya minta kepada Allah. Kullukum dalun, setiap kalian tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah. Fastahduni, minta kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsinya. Minta hidayah itu minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terus minta, jangan merasa sudah ini dan itu, jangan. Udah tambah lagi, doa lagi, enggak rugi. Udah tambah lagi, sampai kapan? Sampai mati. Enggak ada, udah salafi. Wah, ini sudah masuk tuh setan situ. Imam Ahmad saja bilang enggak, belum. Hah? Wah, ini ikhwan lama. Ikhwan lama dengan Imam Ahmad. Maaf sih, enggak ada apa-apanya. Kalau mau lama-lama, Abu Jahal, Abu Lahab lama. Lebih tua. Hah? Iya kan? Enggak bisa, lebih tua. Lebih lama, bukan lamanya. Gak bisa. Lama gak diamalkan, gimana? Lama gak istiqomah, gimana? Hah? Kan seperti itu. Lama keberkahannya dicabut karena kesombongan, bagaimana? Lama kekufuran, kebidahan, kesyirikan, ya, kesombongan dan menghina orang lain, bagaimana? Nah, sehingga yang perlu dan darurat sekali kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mohon hanya kepada Allah, istiqamah. Karena yang namanya hati bisa berubah. Hati itu berubah. Lima sumial qalb qalban li'annahu yataqallab. Ya. Kenapa hati dinamakan qalb? Karena berubah-ubah. Wa qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Yughlibu Allah kaifa yasha. Hati-hati seorang hamba antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu minta istiqomah, minta siratal mustaqim, minta keselamatan hati hanya kepada Allah saja. Selamatkan dari lima perkara ini. Syirikan, kebid'ahan, syahwat, ghaflah dan hawa nafsu. Harus selamat dari itu. Usahakan. Berusaha minta kepada Allah. Wa laisa syai'un anfa'lahu minha. Tidak ada perkara yang lebih bermanfaat yang dimiliki oleh seorang hamba melainkan dari itu semua. Selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari syahwat, selamat dari ghaflah, dan selamat dari hawa nafsu. Ini ihdinash shiratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.